namaku mendambar gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu. Ku mendambang gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendambat gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara.